من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas kelimpahan karunia dan nikmatnya kita bisa kembali berkumpul di tempat ini dengan niatan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintahnya yakni menuntut ilmu agama. Kita telah selesai pada pertemuan yang lalu membaca hadis yang ke-6 sehingga pada pertemuan ini kita masuk hadis yang ke-7 dari hadis-hadis yang Imam Nawawi kumpulkan di dalam kitab Arba'in. Di dalam hadis yang ke-7 berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala an Abi Ruqayyah, dari Abi Ruqayyah Tamim ibni Ausin Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal ad-dinu nasiha thalathan, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda agama itu nasihat. Thalathan, beliau ulangi 3 kali, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. Yang dimaksud ad-din di dalam hadis ini sebagaimana dijelaskan para imam ahli hadis, ad-din di sini adalah dinul Islam. Agama Islam itu nasihat. Kulna, kami berkata di sini kulna, kami berkata yang dimaksud adalah para sahabat yang mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang, bukan cuma Tamim ibn Aus Ad-Dari, tapi sahabat-sahabat yang lain yang mendengar bertanya nasihat. Nasihat itu, yang dimaksud dengan nasihat adalah taswiyatun nafas, suatu yang membuat jiwa itu jernih dari yakni sifat-sifat yang buruk bagi orang yang dinasihati, sehingga nasihat itu harus dikemas dengan bahasa yang bagus, tutur kata yang tepat. Nasihat bukan celaan. Kemudian para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, Nasihat untuk siapa ya Allah? Nasihat ini materinya, muatannya itu untuk diberikan ke siapa? Agama Islam nasihat bagi seluruh kaum muslimin. Berarti nasihat untuk kaum muslimin diingatkan di dalamnya, dalam nasihat itu berkaitan dengan lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'imatil muslimin wa amatihim. Agama Islam itu nasihat bagi pemeluknya untuk diingatkan terkait Allah, terkait kitab-kitabnya, yakni terkait kitabnya Allah, yakni Al-Quran, terkait Rasulnya, yakni Muhammad SAW, terkait pemimpinnya kaum muslimin, dan terkait nasihat mengingatkan akan keumuman kaum muslimin, masyarakat muslimin secara keseluruhan. Hadis diriwayatkan, kata Imam Nawawi, rawahu Muslim. Memang diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya, tepatnya hadis yang ke-55 dari urutan hadis yang beliau kumpulkan dalam sahih Muslim. Kemudian berkata Fadilatu Syekh Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, agama Islam isinya adalah nasihat. Nasihat fan nasihatu lillah azza wa jalla. Nasihat yang nasihat ini diarahkan. Nasihat untuk mengingatkan umat ini akan Allah. Ya nasihat lidini. Nasihat yang muatannya adalah nasihat untuk agama. Wa kadzalika bil qiyam bi awamiri, nasihat untuk menunaikan perintah-perintah agama. Wajtinab nawahihi, nasihat untuk menjauhi larangan-larangan agama. Watasdiq khabarihi, nasihat untuk membenarkan kabar-kabarnya. Walinabah ilaihi, nasihat untuk kembali kepada Allah Ta'ala setelah terlalai, melupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan jauh dari Allah. Umat perlu dinasihati terkait Allah, agar supaya dia kembali bertobat dan mendekat kepada Allah. Nasihat wa tawakal alaihi, wa tawakul di sini alaihi. Nasihat untuk tawakul, berserah diri kepada Allah. Setelah seorang menyandarkan urusannya kepada materi, kepada makhluk, untuk kembali menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Wa ghairi dzalik min sya'airil Islam wa syara'ih. Dan selain dari itu, nasihat terkait syiar-syiar Islam dan syariat-syariatnya. Itulah nasihat lillah. Bukan nasihat diperuntukkan untuk Allah, untuk menasihati Allah, bukan begitu. Nasihat yang muatannya adalah terkait dengan Allah. Umat diingatkan untuk menunaikan perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan firman-firmannya, untuk kembali kepada Allah, mendekat, untuk tawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah, dan selain dari itu. Nasihat agar supaya umat ini menampakkan siar-siar Islam dan berpegang teguh pada syariat Islam. Umat perlu dinasihati. Berapa banyak dari umat yang menisbahkan dirinya sebagai muslimin jauh dari Allah. Jauh dari kata mengerjakan perintahnya, sehingga perlu dinasihati untuk mempelajari apa saja perintah Allah. Perlu dimotivasi untuk menjalankan perintah Allah. Kita lihat umat yang menisbahkan dirinya sebagai pemeluk agama Islam, kita saksikan akrab dengan larangan-larangan Allah. Perlu dinasihati untuk kembali kepada Allah, bertobat dan lain sebagainya. Perlu dinasihati. Yang kedua, wa nasihah li kitabihi. Islam pula adalah merupakan nasihat yang muatannya adalah nasihat terkait dengan kitabnya Allah, Al-Quran. Apa yang dinasihatkan kepada umat ini terkait Al-Quran? Al-iman bi'annahu kalamullah. Untuk mengimani Al-Quran itu firman-firmannya Allah. Wa annahu mustamilun alal akhbari sadiqah wal ahkamil adilah wa qasasin nafi'ah. Umat perlu dinasihati, diingatkan bahwasannya Al-Quran itu mencakup kabar-kabar yang benar, hukum-hukum yang adil, kisah-kisah yang bermanfaat. Wa annahu yajibu ayyakuna tahakum ilaih fi jami'i su'unina. Dan juga nasihat, Al-Quran itu firmannya Allah, mencakup di sana kabar-kabar yang dihabarkan benar, hukum-hukum yang ditetapkan di dalam Al-Quran itu adil, kisah-kisahnya adalah sangat bermanfaat, maka wajib untuk seorang merujuk bahkan berhukum kepada Al-Quran di seluruh urusan-urusannya. Selesaikan semua problem dengan Al-Quran. Nah, jadi jangan diselesaikan dengan apa yang ada di benaknya. Saya punya solusi begini, benar, boleh atau tidak solusi itu. Saya punya proyek seperti ini, pertentangan enggak dengan syariat yang ditulis di dalam Al-Quran itu. Semuanya dikembalikan kepada Al-Quran, dikoreksi. Jangan dia lancar mengatakan wa dinul Islam kitabun Al-Quran, tapi dia tidak pernah merujuk sedikit pun kepada Al-Quran di dalam urusan-urusan dia. Al-Quran mengurusi semuanya. Mengurusi terkait kehidupan pribadi, keluarga, masuk badannya pendidikan istri, anak, berbicara tentang bermuamalah, bermasyarakat, hukum syariat ini, hukum syariat itu, berbicara tentang perniagaan, berbicara tentang ilmu. Nah, maka mestinya seorang muslim diingatkan, jangan cuma pintar ngomong wal Quran dusturuna, tapi Al Quran adalah dusturuna, undang-undang kami, pedoman kami. Tapi mana yang tercermin dari dia kalau berpedoman dengan Al Quran? Maka ini bukan slogan-slogan, tapi perlu dikaji, dipraktekkan Quran itu pada dirinya. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah kita akhlaknya wa khuluquhul Quran. Yang menghiasi diri beliau dari akhlak itu pengamalan dari Al-Qur'an. Kita barakallahu fikum, kadang ucapan kita bukan ucapannya mencerminkan ucapan yang diajarkan di dalam Al-Qur'an. Aktivitas kita sehari-hari, perbuatan kita jauh dari kata cerminan dari Al-Quran yang kita pelajari dan kaji. Masih sering mengikuti kehendak hawa nafsu kita, keinginan diri-diri kita. Maka perlu diingatkan umat untuk mengimani itu kalamullah, itu petunjuk dari Allah Ta'ala, khabar yang benar, hukum yang adil, kisah yang bermanfaat. Kemudian urusan-urusan kita, kita hakimi dengan Al-Quran. Mana yang terus, mana yang harus berhenti, mana yang lanjut, mana yang harus ditinggal. Tidak seenaknya. Nah, barakallahu fikum. Yang selanjutnya, agama ini juga wan nasihah li rasul. Nasihat, yang nasihat ini mengarah kepada perkara terkait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat ini perlu diingatkan terkait Rasul ini. Al-imanu bihi, untuk mengimaninya. Wa annahu Rasulullah ila jami'il alamin. Diingatkan umat ini bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk semesta alam. Lebih-lebih di zaman sekarang ini munculnya orang-orang yang meremehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu ya seperti itu sunah-sunahnya, jenggotnya, pakaiannya, karena lahir di Arab. Lahir di Jawa ya ikat belangkong dia. Tradisi itu di sana. Ucapan-ucapan seperti ini perlu kita ingatkan. Beliau itu Rasul untuk semesta alam. Tidak terbatas Makkah, Madinah, Saudi Arabia, Arab, seluruh. Kaum muslimin. Dan diingatkan kepada umat ini untuk wa mahabbatihi wa ta'asibihi, untuk menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang-orang Islam agamanya Islam, tapi ketika banyak membaca tulisan-tulisan orang-orang kafir yang mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam, benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Islam memerintahkan menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beruswah, ta'asi, uswah, bersuri toladan dengan beliau. Kita melihat perlu diingatkan kaum muslimin, banyak yang tidak bersuri toladan kepada beliau. Gaya hidupnya, pola hidupnya bukan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak tahu yang dicontoh siapa gitu. Maka ini perlu kita koreksi diri-diri kita, perlu diingatkan. Kita diingatkan, dinasihati terkait Rasulullah, sejauh mana keimanan kita? Sejauh mana kecintaan kita? Sejauh mana kita beruswah, bersuri toladan kepada beliau? Ini perlu diingatkan karena tidak nampak penampilan-penampilannya. Bahkan yang diulamakan itu justru tidak mencerminkan, menyontoh, mensuri toladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mubantalun, dasian, katanya ulama. Jajasan, belangkonan, najib. Ini perlu diingatkan, ini sudah perlu dinasehati. Dan juga watastiku khabarihi, dinasehati umat itu untuk membenarkan sabda-sabdanya, kabar-kabarnya. Ya, pembenaran itu dibuktikan, dia pegangi, dia amalkan. Bukan sebagai wacana, wawasan. Wamtisal awamirihi, mengerjakan perintah-perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada umat menyatakan itu kan perintah Nabi, Quran saja tidak merintahkan. Tuh. Perlu diingatkan orang-orang yang seperti ini. Menjauhi larangan-larangannya itu kan larangan Nabi, Quran tidak melarang. Siapa orang yang perlu diperbaiki fikrahnya. Kalau Nabi sampai berbicara seenaknya, Allah mendiamkan, berarti Allah salah pilih Nabi. Nabinya lancang, Nabinya ngawur. Maka apa yang Nabi SAW adalah apa yang Allah ridhai untuk dilarang. Walaupun Allah tidak melarangnya di dalam Al-Quran. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ma kharram Allah wa kharram Nabi. Perkara di dalam agama itu ada yang diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Nabi. Maka perlu dinasehati, dijauhi apa yang dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wadifa'an dini, dan juga membela agama beliau. Ini nasihat terkait Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita tengok keadaan umat sekarang ini, ya perlu diingatkan terkait agamanya, terkait perhatiannya kepada Quran. Miris kaum muslimin baca kitabnya saja tidak benar. Jangan tuntut lebih jauh, tahu artinya, tahu maknanya, ngerti tafsirnya. Baca benar saja jarang. Ini karena kurang perhatian. Sekenanya, yang penting muni. Dan Allah tidak perintahkan baca Quran itu sing penting muni. Warattilil Qur'ana tartila. Dan baca Quran itu dengan tartil. Baca dengan tartil itu baca dengan tajwid makharij yang baik. Sehingga bagi kita, kita kenal tahsin, memperbaiki bacaan. Waratilil Qur'ana tartila. Allah tidak perintahkan waqra'il Qur'ana masyikta, baca Qur'an sekendak kamu. Tidak. Waratilil Qur'ana tartila. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Hak tidak ada bedanya dengan hak. Dal tidak ada bedanya dengan dal. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kita dengar ankozo zohrok. Apa kozo zohrok? Ya sama semua. Dho. Al-Muhim, prihatin kita. Ya gini mau negakkan syariat. Termasuk syariat membaca Al-Quran dengan tartil, tidak tegak. Miskin. Yang terkait dengan dirinya saja tidak tegak, apalagi yang lebih besar dari itu. Masuk kamar mandi tidak pakai syariat. Keluarga mandi tidak pakai syariat, tidak doa, tidak tahu kaki mana tadi yang melangkah lebih dulu ketika masuk, kaki mana yang lebih dulu ketika keluar. Ini syariat Allah ini. Tidak tegak di rumahnya. Hijab, tidak tegak di rumahnya. Syariat, sunyi dari bacaan Al-Quran, penuh dengan nyanyian setan. Syariat ini perlu diingatkan umat. Dan agama itu memang nasihat terkait, mengingatkan terkait Allah, mengingatkan terkait Quran, mengingatkan terkait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini terkait Al-Qur'an dan terkait Nabi. Nah. Kemudian wa nasihah li a'imatil muslimin. Perlu umat ini dinasehati terkait apa yang terkait dengan pemerintah muslimin. Banyak umat ini yang tidak tahu hak-hak pemerintah muslim. Ini perlu diingatkan, sudah lalai. Bagaimana nasihat agama ini terkait pemerintah yang muslim. Umat tidak peduli tadi. Terkait Allah sudah lupa, terkait kitab Allah sudah tidak diperhatikan, terkait Rasulullah juga tidak nampak uswah kepada Rasul. Terkait pemerintah tidak ngerti babar belas. Apa nasihat agama terkait pemerintah? Wadah loh, wadah. Nasihat terkait pemerintah kaum muslimin, munasahatuhum bibayanil haq wa adami taswis alaihim wa sabr ala ma yahsulu minhum minal adha wa ghairu dhalik min hukukihim il ma'rufah wa musa'adatihim wa mu'awanatihim fima tajibu fihil mu'awanah kadafil a'da wa nahwi dhalik. Ya, ini menasehati pemerintah. Ya, tentunya menasehati pemerintah ketika mereka lalai. Bibayanil haq, menjelaskan kebenaran. Wa adami taswis alaihim, tanpa mengadakan kekacauan, keonaran atas mereka. Islam itu bukan membiarkan kedoliman penguasa, tapi menasihati. Namun dalam koridor, tanpa membuat keonaran, kekacauan, apalagi pengerusakan, apalagi pertumpah darahan, apalagi menginjak-injak kehormatan kaum muslimin, sesama kaum muslimin caci maki. Gimana ya, ini nasihat. Memang umat sedang salah kaprah terkait Allah, terkait Al-Quran, terkait Rasul, termasuk terkait umarok mereka. Cara nasihatinya tidak benar, tidak pakai koridor batasan syariah. Ini Rusia apa? Tidak tahu saya. Nah, barakallahu fikum. Apa Abu Bakar sebagai khalifah, sebagaimana beliau manusia, tidak punya salah? Punya. Apakah tidak terjadi perselisihan antara para sahabat khalifah dengan yang lainnya? Ada. Tapi kenapa tidak terjadi kerusuhan? Karena mereka memakai koridor ini di dalam mengingatkan khalifah yang sedang keliru. Sedangkan umat semakin jauh, tidak ngerti bagaimana menasihati penguasanya. Akhirnya mengadopsi cara-cara yang insyaallah bukan dari Islam. Namanya saja demonstrasi, kata mana itu revolusi, dari mana itu? Yang jelas setahu saya, sampai sekarang saya belajar bahasa Arab, itu bukan bahasa Quran. Saya tidak pernah baca di ayat idza dhalama umara'ukum fa demonstrasi, tidak ada itu. Faf'al revolusi, tidak ada juga. Ahem. barakallahu fikum. Kudeta memerintahkan keonaran muncul di zaman Utsman bin Affan, penggeraknya adalah Khawarij. Muncul di zaman Ali, penggeraknya adalah Ibnu Muljam. Khawarij bukan contoh yang bagus, bukan pahlawan, tapi penjahat di dalam syariat. Maka kita perlu diingatkan, menasihati mereka, menjelaskan kebenaran, wa adamu taswis alaihi, dan tidak berbuat keonaran, kekacauan atas mereka. Nanti kalau begitu ndak sudah-sudah, yang menyudahi itu Allah, wasabru ala ma yasulu minhum minal adha, sabar dengan apa yang muncul dari mereka, dari gangguan. Wa ghairi dzalik min huquqihim al-ma'rufa, dan dari itu, dari hak-haknya pemerintah yang dikenal, dikenal bagi yang belajar. Umat ini jauh dari mempelajari agama terkait Al-Qur'annya saja belajarnya seperti itu. Pengetahuan terkait kitab Allah Al-Qur'an juga seperti itu. Pengetahuannya terkait Rasulullah dan pengenalannya juga minim. Apalagi kepada perkara yang terkait pemerintahan, kekhilafahan, minim. Dan juga adanya syariat musa'adatihim wa mu'awanatihim, membantu dan tolong-menolong, bahu-membahu dengan pemerintah. Fima tajibu fihil ma'unat, dalam perkara yang memang diwajibkan oleh syariat untuk kita bahu-membahu. Seperti apa? Kadaf'i al-a'da'i wa nahwa dhalik. Seperti na'am barakallahu fikum, yakni mencegah musuh yang akan menjajah, yang akan membuat kekacauan di negeri muslimin. Kita harus bahu-membahu, tolong-menolong. Mungkin sebagai contoh barakallahu fikum, hanukilkan dari ucapan Syekh Utsaimin, contoh terkait agama berbicara tentang pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin itu mencakup dua daerah kepemimpinan. Yang pertama imatuddin, para pemimpin yang urusannya memimpin agama, dan mereka adalah ulama. Wa imatussultan, yakni para pemimpin yang kaitannya pemimpin kekuasaan, kedaulatan negara. Dan mereka adalah umara, para amir di negeri, baik itu raja, presiden, atau khalifah. Atau para ulama menyebut pula a'imatul bayan wa a'imatul sultan, pemimpin yang tugasnya menjelaskan dan pemimpin yang berkuasa. A'imatul bayan wa humul ulama alladzina yubayyinu linnas. A'imatul bayan, pemimpin dalam penjelasan ini, mereka ulama yang tugasnya mengajari, menjelaskan rakyat tentang syariat agama. Wa a'imatus sultan, sedang pemimpin penguasa, wa humul umara, para amir, alladzina yanfuduna syariatallah biquwati sultan. Yakni setelah para ulama menjelaskan, pemerintah ini yang berkuasa menunaikan apa yang dijelaskan ulama tadi, yakni agar rakyatnya menerapkan apa yang telah dijelaskan ulama. Sehingga sering disebut ulama wal umara, yang sangat disayangkan ketika pemimpin dua perkara ini yang satu jadi tunggangan. Maka para pemimpin barakallahu fikum, meliputi pemimpin dalam hal ini yang bertugas menjelaskan, menyampaikan ilmu agama, dan itu ulama dan pemimpin yang mengawal ilmu agama yang telah dipelajari tadi, dijelaskan tadi, untuk diterapkan. Dan ini harus bersinergi, berjalan bareng, selaras, tidak boleh dipisahkan. Kemudian barakallahu fikum, nasihat pula li amatil muslimin. Kita ini juga dinasihati oleh agama kita sebagai seorang yang bukan penguasa. Berarti rakyat kita ini ada nasihat agama ini terkait keumuman masyarakat kaum muslimin. Maksud dari amatil muslimin, sairil muslimin, seluruh kaum muslimin. Wa hiya aidan badlu nasihah lahum. Agama ini juga mengarahkan nasihat untuk mereka. Bidakwah ilallah, diseru untuk menjadi hamba Allah, bukan hamba perutnya, bukan hamba istrinya, bukan hamba atasannya, tapi hambanya Allah. Wal amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Untuk diajak amar ma'ruf, nahi munkar. Bukan malah meramaikan kemungkaran, menghalangi yang ma'ruf. Wa ta'limuhumul khair. Dan diajari masyarakat secara umum makan kebaikan. Wa ma asbaha dzalik. Dan apa yang serupa dengan itu. Wa min ajli dzalik sara ad-dinu nasiha. Ya, karena sebab itulah jadilah agama ini nasihat, karena muatannya memang nasihat, mengingatkan akan Allah, akan kitabnya, akan rasulnya, akan pemimpinnya kaum muslimin, dan mereka secara keseluruhan sebagai masyarakat muslimin. Maka perhatikan agama ini ada nasihat. Kalau kita sebagai pemimpin, apa nasihat agama ini untuk pemimpin? Kalau kita sebagai rakyat, apa nasihat agama ini terhadap rakyatnya? Sayangnya umat tidak sadar tentang ini. Dia tidak baca Al-Quran untuk mendapatkan nasihat sebagai pribadi, bagian dari masyarakat muslimin. Nah, barakallahu fikum. Rata-rata agama itu, nah, isinya Quran, hadis itu bahan ceramah untuk menghibur, untuk materi saja, bukan diambil ibrahnya, diambil faedahnya, diamalkan di amalan kesehari-hari. Sehingga ngaji tapi tidak ada perubahan, karena tidak ada pengamalan. Dari dulu ya begitu saja, kayak jalan di tempat. Tidak ada perbaikan ibadah, semakin benar, sesuai sunnah, baik dari wudhunya, sholatnya, kekhusuannya. Demikian pula dari syariat yang dia tegakkan pada dirinya, keluarganya, anak-anak. Tidak ada perubahan. Padahal agama itu bukan sekedar identitas diri. Agama itu jati diri. Yang membentuk sosok pribadi kita agama itu. Kalau cuma identitas, identitas saja. nampak pada dirinya. Dilihat KTP-nya Islam. Penampilannya, zahirnya, kegiatannya, ucapannya, aktivitasnya, keluarganya, anak-anaknya jauh dari cermin syariat Islam. Maka kita perlu diingatkan, ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Nasihat maka perhatikan, pelajari, ambil pelajaran dari nasihat tersebut. Rubah diri-diri kita dengan nasihat tersebut. Terkait keimanan kita kepada Allah, kita rubah. Terkait perhatian kita kepada kitabullah, kita rubah. Terkait perhatian kita dan suri kesuri teladanan kita kepada Rasulullah, kita perbaiki dengan nasihat-nasihat tadi. Terkait sikap kita kepada pemerintah kita, kita perbaiki sesuai syariat. Terkait menjadi masyarakat yang baik, kita perbaiki dengan syariat. Dengan apa? Belajar. Dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Pelajari kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalkan dengan benar. Agama itu nasihat. Wa awwalu ma yadkhulu fi amatil muslimin nafsil insan ayansah al insan nafsahu. Ini perkara penting yang masuk dari nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Yang pertama kali masuk dari keumuman muslimin adalah diri pribadi masing-masing individu manusia ini. Kita nasihati diri kita untuk menjadi hamba Allah yang benar, yang benar-benar pengabdiannya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Benar enggak? Berapa waktu dalam hidup kita yang sudah sampai usia waktu kita yang kita peruntukkan untuk Allah? Untuk mempelajari agama Allah? Untuk mengamalkan apa yang kita pelajari dari agama Allah? Sudah berapa waktu? Dari umur yang kita miliki, yang nanti Allah akan pertanyakan itu. Untuk apa umur yang aku karuniakan? Kamu habiskan untuk apa? Ini akan ditanya. Maka nasihati diri kita. Kita ini hamba Allah. Milik Allah. Kita hidup untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kita mengatakan inna sholati wa nusuki. Sholatnya saja melamun kemana-mana kok untuk Allah. Sholatmu untuk Allah. Allah wabar. Patut-patuti konconi sholat. Milu sholat. Ketika sholat, benar-benar kita peruntukkan untuk Allah. Rukuk kita, bacaan rukuk kita. Sujud kita, bacaan sujud kita. Melamun. Ternyata sholatnya untuk menggugurkan kewajiban dia saja. Wis sholat, wis rampung. Apakah seperti itu yang kita berikan kepada Allah? Zat yang banyak memberikan nikmat kepada kita. Sholat yang ala kadarnya, bukan sholat yang istimewa. Tidak pantas. Kalau ada orang yang mengistimewakan kita dengan berbagai nikmat, tentunya kita memberikan bentuk syukur kita juga yang istimewa kepadanya. Sholat kita istimewa, benar, ikhlas, khusyuk, tegak, rukun-rukunnya terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat rukun sholat saja tidak hafal. Rukuk yang benar saja tidak nampak pada dia. Sujud batuknya saja yang nempel di mester hidungnya terangkat tidak. Sikunya nempel di mester. Parah. maka perlu dinasihati diri-diri kita dulu. Maka kita sering membaca Al-Quran karena ayat-ayat itu kadang menuding kita, kadang menyindir kita. Ketika kita membaca ayat-ayat munafikin, secara tidak terasa kita tertuding, apa kita ini tidak termasuk mereka. Berangkat sholat kita berat, malas. Dan munafikin wa idza qamu ila sholah qamu kusala, malas-malesan berangkatnya. Yura'unan nas, sholatnya cuma untuk pamer kepada orang. La yadhkurunallah illa qalila, dalam sholatnya dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ketika takbir ingat Allah, baca Al-Fatihah sebentar sudah lupa dari Allah. Tahu-tahu imamnya Allahu Akbar, ingat lagi kepada Allah. Setelah itu lupa, tidak lupa, sujud lupa. Imamnya Assalamualaikum, ingat lagi kalau dia sholat kepada Allah. Tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Sholatul man hadza, sholatnya siapa ini yang disebutkan di dalam Al-Quran ini? Sholatnya munafik. Kita berat sekali melangkah ke masjid. Dan yang mengantarkan melangkah ke masjid, apa kata dunia kalau saya tidak berangkat jamaah? Yura'unan nas, pamer kepada manusia. Terus di dalam sholatnya ngantuk, ngelamun, tasahudnya saja hilang, metuneh, hilang, metuneh. Padahal sholat subuh mestinya masih seger, masih ngantuk. Atahiyatulillah sar, atahiyatulillah lagi sar. Tahu-tahu imamnya Assalamualaikum, salam. Kita kadang baca ini ayat untuk munafikun, tapi sholat kita semodel itu. Ngeri kita, maka baca ayat-ayat Al-Quran. Ya kita tidak mesti setiap tilawah kemudian baca terjemah. Ya salahnya kita tidak bisa bahasa Arab. Ya. Nah, sehingga perlu buka terjemah jadi lebih berat. Coba kalau bisa bahasa Arab, baca Masya Allah seperti baca nasihat. Ketika yang kita baca kisah seperti baca cerita seru kita. Kecuali belakang orang bacaannya tidak benar. Ya malah tidak keluar artinya, kadang malah keliru. Yang muncul dongkol. Maka dari itu, nasihat yang pertama kali terkait nasihat di amatil muslimin untuk seluruh kaum muslimin. Nasihat untuk diri kita pribadi masing-masing agama itu. Ku anfusakum, jaga dulu dirimu. Wa ahlikum naro, kemudian keluargamu. Setelah itu baru mikir orang lain. Keluarga tak beres, ngurusi keluarga orang lain. Aku darullah, darwarga, aku memang gak bisa. Istilahnya ya seperti Nabi Nuh dengan anaknya. Rela kita, anak kita menjadi seperti anaknya Nabi Nuh. Gak rela kalau kita sayang. Kapan terlambat? Ada wahyu kalau anakmu sudah innaulaisa bi ahli. Innahu amalun ghairu saleh, datang wahyu seperti itu sehingga kita putus asa untuk baiknya anak kita. Terus kadang marahi, kadang tegur. Jangan langsung lah, istilahnya Nabi Nuh juga anaknya kafir. Loh, datang apa wahyu seperti ke Nabi Nuh bahasanya dia bukan keluargamu. Dia amalan yang bukan saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja sampai akhir hayatnya pamannya dituntuni untuk masuk Islam. Kita mestinya seperti itu. Kalau sayang kepada anak-anak kita, maka nasihati diri kita, perbaiki dengan agama keluarga kita, maka niscaya Allah akan ringankan tugas mendakwahi saudara-saudara kita yang lainnya. Kemudian faedah dari hadis ini sebagai penutup, wa fi hadzal hadis fawaid. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, inhisaruddin fi nasihah li kauni nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah. Hadis ini membatasi bahwasannya agama itu dibatasi, agama itu nasihat. Jadi agama itu nasihat, titik. Jadi agama yang kita perlu ini adalah nasihat yang menasihati kita semua untuk ingat Allah, ingat kitabullah, ingat Rasulullah, ingat akan Umarok memimpin kita muslimin. Kita sertakan dalam doa-doa kita, Allahumma as'aluka li a'immatil muslimin wa wulati umurihim bisalah wa taufiq. Aku mohon kepadamu ya Allah untuk para pemimpin kaum muslimin yang mengurusi urusan kaum muslimin, untuk dikaruniakan kepada mereka kesolehan, untuk diberikan kepada mereka taufik. Karena solehnya seorang pemimpin, maslahahnya untuk seluruh rakyatnya. Taufik, bimbingan Allah, hidayatu taufik kepada pemimpin untuk baik, baiknya untuk rakyatnya. Apa dihujat, dicela, kalau benar-benar dolim tidak sembuh-sembuh. Kejelekannya bukan untuk mereka saja, kejelekannya untuk rakyat yang mereka kaum muslimin semakin terdolimi dunianya. Maka disebutkan di faedah yang kedua, anamawatina nasihah khomsah. Poin-poin nasihat itu ada lima. Agama itu nasihat, yang poin-poin nasihatnya untuk kita itu ada lima. Untuk mengingat Allah, mengingat kitabullah, mengingat Rasulullah, pemimpin kaum muslimin, dan secara umum kaum muslimin. Yang ketiga, al-has ala nasihah fi hadhil mawatin al-khamsah. Adanya motivasi untuk memberikan nasihat di dalam lima poin ini, bukan empat, lima poin ini. Li annaha idza kanat hadhihi yaddin fa innal insan bila syak yuhafidu ala dinihi wa yatamasaku bihi. Dikarenakan kalau lima poin nasihat ini adalah agama, maka seorang tanpa diragukan akan menjaga agamanya, dalam artian menjaga lima perkara ini dan akan berpegang teguh dengannya. Walihada ja'ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nasihah fi hadhil mawatin al-khamsah. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan nasihat di dalam lima poin ini. Yang terakhir, tahrimul ghasy. Ghasy, ghin dan syin besar, itu maknanya banyak. Bimakna kecurangan, juga bimakna khianah. Bermakna tipu daya. Maka ghasy itu lawan dari nasihat. Nasihat itu dalam rangka kebaikan, sedang ghasy itu pengkhianatan. Jelomprong nih bahasa sininya. Itu ghasy. Tipu daya, khianah. Seperti yang dilakukan iblis kepada Adam dan Hawa alaihi masalam. Kamu gak boleh dekat pohon itu, makan buah pohon ini, supaya kamu gak kekal hidupmu. Mati nanti kamu sebagai manusia. Kamu gak bisa seperti malaikat nanti. Minihos dalam keadaan iblis mengatakan wa nahnu lakuma nasihun amin. Penasehat yang amanah, padahal ghasin khianat. Penipu daya lagi pengkhianat. Lihasadihi, karena kehasadannya. Maka haram seorang muslim untuk bertindak ghas tadi, curang, nipu orang, khianat. Apa bahasa Indonesia jelomprong nih itu apa? Menjerumuskan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ada guru bahasa Indonesia. Maka karena itu li'anahu idza kanat nasiha ad-din fal ghasdi dun nasiha. Fa yakunu ala khilafid din. Maka kalau nasihat itu agama, ghas penjerumusan, penyesatan, pengelabuan, pengkhianatan, kecurangan, itu lawan dari nasihat. Berarti apa? Ghas segala bentuk kecurangan, tidak amanahan, penjerumusan itu menyelisih agama. Waqad sabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, dan telah ada riwayat yang kuat, yakni yang dikeluarkan Imam Muslim dari jalan Abi Hurairah, Nabi bersabda, man ghassana falaysa minna. Orang yang melakukan kecurangan, penipu, penyesatan, penjerumusan, pengkhianatan, falaysa minna, bukan termasuk umat yang tolak di kalangan kita. Masih umat Rasulullah SAW, tapi umat yang menyimpang, umat yang keblinger, umat yang jauh dari ittiba kepada Rasulullah SAW. Selesai hadis yang ketujuh. Wallahu ta'ala alam soab. Semoga bermanfaat untuk mengingatkan kita untuk peduli pada ajaran agama, karena muatan agama itu nasihat yang mengingatkan kita akan hak-hak Allah kepada kita, hak-hak Al-Quran kepada kita, yang kita kadang ada sehari tanpa membacanya, sehari tanpa mempelajarinya. Nah, dan diingatkan hak-hak Rasulullah SAW yang ada pada kita, hak-hak pemerintah kaum muslimin yang ada pada kita, hak-hak tetangga kita, hak-hak keluarga kita, anak kita, bahkan hak diri kita sendiri. Nasihat yang luar biasa. Maka jangan lemah, malas, apalagi tidak mempelajari agama, sehingga jarang seorang yang, yakni orang yang tidak mempelajari agama itu seperti orang yang jarang mendapatkan nasihat. Maka terus perhatikan agama, niscaya hari-hari kita terus kita mendapatkan nasihat, dan itu termasuk dari salah satu ciri khas orang yang tidak merugi di dalam melewati waktu-waktu hidupnya. Watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr. Saling berwasiat, saling menasihatkan untuk berpegang kepada al-haq dan bersabar di dalam memegangi al-haq tadi dengan berbagai rintangan yang ada, godaan yang ada, ujian yang ada. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.